marintas jalan. Tembung ayah nu dijungjung cenah re manjang hirup. Sireumah hideung marapai na beulah batu katindihan regang hamur tembong mah teu walah aya.